namamu di hati ini. Maaf kasih, tiada daya ku menerima kisah cinta, cerita asmara. Pernah tinggi jarak dinding pemisah, takkan mungkin menjalin cinta lama. Kurelakan dirimu bahagia dengannya, walau tangis di hati ini meronta. Sudah takdir hidup kita takkan bersama, biar luka ini jadi cerita. Kau dan aku pernah saling bermanja, dua hati insan terlerai sudah. Ku kubur cinta ini untuk kedua kali. Ku rasa ku mengenang semua dirimu yang ku sayangi sepenuh hati. Takkan mungkin aku miliki, berakhir sudah penantian asmara. Selamat tinggal mimpi indah, ikhlas ku lepas cintamu untuk dia, hidup bersamanya. Semoga terlerai sudah.